kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Syahadu alla ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Wa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita masih melanjutkan untuk membaca tentang Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, yang wanita ini dikenal karena kemiskinannya atau karena dikenal karena suka membantu orang-orang miskin. Telah banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dalam kisah kedermawanan Zainab atau kisah kedermawanan Zainab bintu Khuzaimah atau biasa dikenal dengan nama Ummul Masakin, yaitu ibunya orang-orang miskin. Kita masih melanjutkan tentang beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh pengarang tentang keutamaan orang-orang yang memberikan perhatian terhadap orang-orang miskin. Ingat, kemarin kita telah jelaskan patokan ukuran kaya dan miskin dalam kacamata syariat itu bukan dari harta yang dimiliki oleh seorang. Jadi ukuran kaya dan miskin dalam tinjauan agama yaitu tentang tenangnya jiwa. Jadi kapan seorang hatinya tenang, hatinya tentram, maka dia telah memiliki sesuatu kekayaan dalam kacamata syariat. Kita telah jelaskan kemarin beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan pengarang tentang beberapa keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang memberikan perhatian terhadap orang-orang miskin. Ya, kita baca hadis berikutnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Ini perhatikan ummahat. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Ilmunya bermanfaat bagi manusia, sedekahnya bermanfaat bagi manusia, nasihatnya bermanfaat bagi manusia. Jadilah ummahat sebagai manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, jika kamu memasukkan kegembiraan di hati saudaramu muslim. Jadi lihatlah para ummahat, patokan dari kecintaan Allah kepada seseorang, patokan amalan seseorang dikatakan paling dicintai oleh Allah. Lihat ukurannya dalam hadis. Ketika seorang ummahat menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi ummahat yang lain, maka ketahuilah dia adalah ummahat yang paling dicintai oleh Allah. Dan begitu juga jika amalannya adalah amalan yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya, maka amalan yang dilakukan adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah kepada kita, ya, salah satu yang mendorong Zainab bintu Khuzaimah dikenal sebagai Ummul Masakin disebabkan karena perhatian beliau terhadap orang-orang miskin. Perhatian beliau terhadap orang-orang miskin. Kemudian kita masuk pada pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Sebelum Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Khuzaimah, banyak riwayat yang menyebutkan siapa suami dari Zainab bintu Khuzaimah sebelum dinikahi oleh Rasulullah. Sekarang bab zawajuha qabla an tadkhula baitin nabi, yaitu suami dari Zainab bintu Khuzaimah sebelum menikah dengan Rasulullah. Walaqad ikhtalafa ahlul ilmi fi amri zawajiha qabla Rasulillah, terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilm siapa suami dari Zainab bintu Khuzaimah sebelum Rasulullah menikahinya. Faminhum, di antara ulama ada yang mengatakan inna hakanat zaujatan li Abdillah bin Jahshin. Ada yang mengatakan bahwa Zainab bintu Khuzaimah sebelum dinikahi Rasulullah, dia menikah dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Wa minhum man qol, di antara mereka ada juga yang berkata bahwa Zainab bintu Khuzaimah menikah dengan Tufail bin Haris. Tufail bin Haris. Berkata Ibnu Ishaq, tazawwaja Rasulullah Zainab bintu Khuzaimah al-Khilaliyah Ummul Masakin. Adapun Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah yang dikenal dengan nama Ummul Masakin. Sebelumnya Zainab itu menikah dengan seorang laki-laki bernama Husain. Ada juga yang mengatakan Tufail bin Haris. ada juga yang mengatakan Abdullah bin Jahshin. Jadi banyak riwayat ya yang menjelaskan siapa nama suami dari Zainab bintu Khuzaimah. Ada yang mengatakan Tukail, ada yang mengatakan Abdullah bin Jahshin, bahkan ada yang mengatakan Al-Husain. Yang jelas perlu umat ketahui bahwa Zainab bintu Khuzaimah adalah saudari perempuan dari siapa? Istri Rasulullah yang terakhir. Siapa? Maimunah. Jadi Zainab bintu Khuzaimah itu bersaudara dengan Maimunah dari jalur ibunya. Ya, beda bapak tapi sama ibu. Ini Zainab bintu Khuzaimah. Ya, dia merupakan saudara perempuan dari Maimunah dari jalur ibunya. Yang jelas banyak riwayat yang menjelaskan siapa nama suami dari Zainab bintu Khuzaimah. Bahkan ada yang mengatakan ketiga-tiganya. Setelah menikah dengan ini, setelah meninggal dia menikah lagi. Ya. Yang jelas terjadi perselisihan tentang siapa suaminya. Ya. Kemudian Zainab bintu Khuzaimah ini dinikahi oleh Rasulullah dalam sebagian riwayat pada tahun keempat Hijriah, ketika beliau berada pada usia sekitar 29 tahun. Usia beliau ketika dinikahi Rasulullah ketika beliau berusia 29 tahun, yang tatkala itu beliau adalah seorang janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abdullah bin Jahshin dalam satu riwayat, yang mana Abdullah bin Jahshin ini telah gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Ya, maka itu saya bilang tadi, ada yang mengatakan Zainab ini sebelum menikah dengan Abdullah bin Jahshin, dia menikah dulu dengan Tufail bin Haris. Setelah menikah dengan Tufail, dia cerai, dia menikah lagi dengan Abdullah bin Jahshin. Ya, yang jelas banyak riwayat. Yang jelas Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah ketika Zainab berposisi sebagai janda, ketika telah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abdullah bin Jahshin, yang gugur dalam perang Uhud. Disebutkan oleh para ulama, ya, apa yang mendorong Rasulullah untuk menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Coba apa yang mendorong dia? Disebutkan Zainab bintu Khuzaimah, satu, disebutkan dalam riwayat Zainab bintu Khuzaimah ini wanita yang tidak cantik. Ini Zainab bintu Khuzaimah, tidak cantik dia. Bahkan dalam sebagian riwayat menyebutkan Zainab bintu Khuzaimah adalah wanita yang dipastikan mandul, tidak bisa lagi memproduksi anak dia. Karena dari berapa suami tidak ada anaknya. Ya, jadi perhatikan, dia wanita yang kurang cantik, tidak cantik. Kemudian dia wanita yang mandul. Kemudian dia janda. Ya, sudah berapa kali bersuami. Tapi apa kira-kira yang mendorong Rasulullah menikahi Zainab bintu Khuzaimah? Ayo jawab. Sudah dijelaskan kemarin. Apa yang mendorong Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah? Disebutkan ketika Zainab bintu Khuzaimah telah ditinggal mati oleh suaminya, tidak ada orang tertarik dengan Zainab. Untuk apa? Dia mandul, mau apa lagi? Sudah mandul, wajahnya juga kurang menarik bagi laki-laki. Disebutkan tidak ada yang mau masuk. Maka disebutkan Zainab bingung, gelisah, resah. Di usia-usia baru 29 tahun. Ya, tidak ada orang tertarik dengannya. Tidak ada laki-laki yang ingin masuk dalamnya. Kira-kira bagaimana kegembiraan yang didapati oleh Khuzaimah, oleh Zainab bintu Khuzaimah. Ketika dia melihat kondisinya, tidak ada orang yang tertarik dengannya. Ya, tidak ada orang yang mau masuk melamar dirinya. Ya, tiba-tiba yang datang melamar siapa? Rasulullah. Kira-kira bagaimana? Kira-kira apa yang mendorong kira-kira? Ya, di saat-saat wanita ini sudah mandul, kemudian tua, ya, kemudian juga wajahnya kurang menarik, tapi Rasulullah masuk. Ya, untuk melamar Zainab bintu Khuzaimah. Tidak ada yang lain kecuali karena Zainab bintu Khuzaimah dikenal sebelum masuk Islam, sampai dia telah masuk Islam, dikenal sebagai wanita yang apa? Punya perhatian terhadap apa? Orang miskin. Dan itu disebutkan dalam para ulama dalam biografinya. Setiap ulama menyebutkan Zainab bintu Khuzaimah ummul masakin penyebabnya begini. Disebutkan semuanya biografinya. Menyebutkan penyebab-penyebab Zainab bintu Khuzaimah mendapatkan gelar ummul masakin. Semuanya kembali pada satu. Karena dia punya perhatian terhadap orang-orang miskin. Ah, inilah yang mendorong Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Karena akhlak beliau, ya, karena sifat beliau, ya, yang mulia, yang mengantarkan Rasulullah untuk menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Maka itu saya nasihatkan kepada ummahat, ya, saya nasihatkan kepada ummahat, perbaiki akhlak kita terhadap suami kita. Perbaiki sifat-sifat kita di hadapan suami kita. Karena itu sangat memberikan pengaruh di dalam cinta tidaknya suami kita. Ummahat harus lebih banyak terfokus memperbaiki akhlak daripada ya memperbaiki wajah. Karena akhlak itu lebih didahulukan oleh seorang suami. Karena dia perkara yang penting. Ya, dinomor satukan berkaitan dengan akhlak. Ya. Karena kalau suami telah cinta kepada istrinya dan cinta karena Allah, ya, maka yang namanya postur, yang namanya wajah itu adalah suatu hal yang dikebelakangkan bagi seorang suami. Yang penting akhlaknya baik, akhlaknya bagus, ya. Itu salah satu cara bagi seorang istri bisa menjadikan suaminya tetap cinta terhadapnya. Jadi yang mendorong Rasulullah menikahi Zainab bintu Khuzaimah disebabkan karena satu hal, yaitu karena sifatnya yang suka membantu orang-orang miskin. Ya, membantu orang-orang miskin. Dalam hadis ini juga diambil faedah, ya, walaupun Rasulullah sangat dan sangat menganjurkan seorang untuk menikahi yang muda, menikahi yang punya anak, menikahi yang perawan, ya, tapi Rasulullah menikahi dengan siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Zainab sudah tua, 29. Wajah juga tidak menarik. Mandul juga. Tapi apa yang Rasul mendorong? Karena padanya ada maslahat yang besar di dalamnya. Ya? Maka itu dalam suatu kondisi seorang laki-laki itu dikatakan afdol dan baik. Ya? Jika dia menikahi seorang janda, orang yang tua mungkin, dalam sisi ada manfaatnya di dalamnya. Ya, seperti apa yang Rasul lakukan pada Zainab bintu Khuzaimah. Ya. Walaupun beliau adalah orang yang sangat menganjurkan hal tersebut, tapi karena hal tersebut ada manfaatnya, maka beliau pun melakukannya. Kemudian hadis ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Rasul itu menikah karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kalau Rasulullah mau mengikuti hawa nafsunya, untuk apa dia menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah? Sudah 29 tahun umurnya. Wajah kurang menarik, mandul lagi. Apa ya? Ya, maka itu orang menikah itu padanya ada memperhatikan manfaat-manfaat dalam sisi diniyah. Maslahat-maslahat dalam sisi diniyah, bukan hanya memperhatikan sekedar syahwat. Kemudian, salah satu keutamaan, ya, salah satu dari keutamaan dari Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah ini keutamannya, dia adalah istri Rasulullah yang pertama kali meninggal dunia. Mungkin ada yang protes, "Ih, bagaimana Khadijah?" Maksudnya disebutkan para ulama, Zainab bintu Khuzaimah adalah orang istri istri Rasulullah yang pertama kali meninggal, yaitu ketika Rasulullah melakukan poligami. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menikahi Khadijah, Rasulullah masih apa? Mempunyai satu orang istri. Nah, ketika Rasulullah melakukan menikah dengan beberapa istri, maka istri yang pertama kali meninggal siapa? Siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Dia adalah istri yang pertama kali meninggal, ya, ketika Rasulullah melakukan poligami, ya. Beliau adalah istri Rasulullah yang wafat semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wala alihi wasallam. Ya. Ini di antara keutamaan yang dimiliki oleh Zainab bintu Khuzaimah. Insyaallah kita akan masuk nanti, masih masuk tentang beberapa keutamaan-keutamaan dari Zainab bintu Khuzaimah. Yang jelas poin penting dalam kisah Zainab bintu Khuzaimah ini, yaitu bagaimana seorang ummahat, ya, tolong ummahat, itu dikenal dengan penyebutan yang baik, supaya dia dicintai oleh suaminya. Ingat tadi hadisnya, coba ummahat dijawab, siapa manusia yang sangat dicintai oleh Allah? Jawabannya, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu dia memasukkan kegembiraan di hati saudaranya. Ya, baik dalam bentuk hartanya, baik dalam bentuk ilmunya, baik dalam bentuk nasihatnya, dia memasukkan kegembiraan dalam hati saudaranya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka.